ada Teta Rekod Madiun punya bro. Esokku sayang rembuyung yen kelingan esemu, kangenku ngelayong marang seliramu. Tak titik tembang rindu lewat sumilir angin talu, merko ato angkonmu aku mong piso nyawang fotomu. Menger-menger bro, terima kasih.